tak punya mobil sedan, apalagi uang jutaan. Gaji pun hanya pas-pasan, habis untuk hidup sebulan. Andai saja ku naik Mercy, itu hanya di dalam mimpi. Bila uangku jutaan, itu hanya dalam hayalan. Kini sebelum terlanjur, coba lagi engkau renungkan. Sembunyikan agar tiada sesal kemudian. Andai saja ku naik Mercy, itu hanya di dalam mimpi. Bila uangku jutaan, itu hanya dalam hayalan. Kini sebelum terlanjur, coba lagi engkau renungkan. Tiada sesal kemudian. Andai saja ku naik Mercy, itu hanya di dalam mimpi. Bila uangku jutaan, itu hanya